Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Terakhir yang kita pelajari tafsirnya, wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, tajri bi ayunina. Yani tajri as-safinah dhatu alwahi wa dusur, perahu Nabi Nuh yang terbuat dari alwah, papan-papan, dan dusur yang ditempelkan satu dengan yang lainnya menjadi sebuah perahu dengan dusur, dengan paku-paku. Tajri berlayar, mengarungi banjir besar yang menenggelamkan bumi, berlayar bi ayunina dengan pengawasan mata kami. Ayun jamak dari ain, yang artinya mata, mata yang melihat. Ya. Dan perlu kita ketahui di antara sifat Allah Ta'ala yang termasuk sifat dzatiyah, khabariyah, di antara sifat yang dimiliki oleh zat, oleh diri Allah Ta'ala yang diberitakan oleh Allah, adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki dua mata, yang dengan dua mata itulah Allah melihat segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Ta'ala. Dua mata yang hakiki, dua mata yang hakiki, yang hakikatnya selaras, sepadan dengan kesempurnaan dirinya, zatnya. Dua mata yang sempurna, yang maha sempurna, yang tidak sama hakikatnya dengan mata-mata yang dimiliki oleh makhluk. Penglihatan Allah, penglihatan yang maha sempurna, penglihatan hakiki yang selaras sesuai dengan kesempurnaan dirinya, zatnya, yang tidak sama dengan penglihatan-penglihatan makhluk. Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan dialah yang maha, huwa as-sami', dan dialah yang maha mendengar. Al-basir, yang maha melihat. Maha melihat dengan dua mata yang dimilikinya. yang tidak sama dengan penglihatan dan dua mata makhluk. Di antara dalil yang menunjukkan sifat tersebut adalah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan inna rabbakum laisa bi'awar wa inna ad-dajjal a'war. Inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian Allah Ta'ala tidak buta sebelah matanya, dua-duanya melihat sempurna. Wa inna ad-dajjal a'war, sedangkan dajjal a'war, buta sebelah matanya. Dengan demikian makna ayat ini, tajri bi'ayunina, yakni safinah Nuh, perahu Nuh, berlayar di atas air, di atas banjir besar itu, dengan pengawasan kedua mata kami. Dengan berdasarkan perintah kami, karena Nuh melakukan itu, menyiapkan, membuat perahu itu sampai selesai, semuanya berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika banjir itu terjadi, semuanya telah siap. Nuh dan yang beriman bersamanya, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit, yang telah disampaikan. Ya, firman Allah Ta'ala, waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami menjadikan keturunan Nuh mereka yang tersisa. Dari sampaikan ada athar dari dinukil dari Ibn Abbas yang mengibaratkan Nuh bagaikan Adam al-Asghar, bagaikan Adam yang kecil, karena seluruh zuriyah Adam, Bani Adam, anak keturunan Adam yang kemudian menghuni bumi setelah banjir itu, semuanya dari keturunannya Nuh, karena yang lainnya semuanya binasa. Ya, mereka yang naik di perahu itu, itulah yang selamat. Nuh bersama anaknya yang beriman bersamanya. Dan asnaf al-hayawanat, dan beragam hewan-hewan yang berpasangan jantan betina yang dinaikkan, ya, agar ada yang kemudian berkembang biak setelahnya untuk kepentingan Bani Adam. Tidak punah semuanya, jika tidak dinaikkan akan habis, mati semuanya. Karena yang tidak naik di perahu itu semuanya binasa. Hanya yang di atas perahu itu yang selamat, karena tajribi ayunina, kata Allah. Perahu itu berlayar dengan perintah kami. Ya, seperti kata Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, aibi amrina, berlayar berdasarkan perintah kami, dengan perintah kami. Wabimar'an minna, dan dengan pengawasan, ya, mata kami, penglihatan mata kami. Watahta hifzina wa kala'atina, dan di bawah penjagaan kami, pemeliharaan kami. Demikianlah ahli tafsir menafsirkan ayat ini tajri bi ayunina. Berlayar dengan diawasi oleh Allah. Dilihat oleh Allah dengan kedua matanya. Ya. Dan itu terjadi dengan perintahnya kepada Nabi Nuh. Maka Allah mengawasinya, memperhatikannya, Allah menjaganya, memeliharanya sampai banjir itu reda. Dan mereka selamat, semua yang ada di atas perahu itu. Itulah makna tajribi ayunina. Jazaa'an liman kana kufir. Jazaa'an ini maf'ul li ajli. Min ajlil jaza. Dalam rangka membalas. Li untuk man, siapa? Yang kana telah kufir, dikufuri. Siapa yang telah dikufuri? Nabi Nuh. Dikufuri oleh kaumnya. Wa ma'amana ma'a illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Setelah kita dengar ayat sebelumnya, bagaimana sampai akhirnya Nuh berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, karena seluruh upaya telah ditempuh mengajak mereka beriman, namun mereka membangkang. Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu, sampai pada tingkatan mereka mengatakan majnun. Huwa majnun, dia orang gila. Wasdujir, menurut salah satu tafsir yang tadi sampaikan, apa? Wasdujir yakni bagian dari perkataan mereka diatofkan kepada majnun, yakni kalimat yang muqaddar padanya huwa, yani huwa majnun, wasdujir, dia dihardik oleh jin hingga hilang akalnya, jadi gila. Dan tafsir yang lain yang tampak lebih tepat, mereka mengatakan majnun, yani dia Nuh majnun, kemudian wasdujir ini ucapan Allah Ta'ala. Jadi ma'tuf diatofkan kepada waqalu, dan mereka mengatakan. Kata Allah, mereka mengatakan huwa majnun. Ya, makna kalamillah. Waqalu majnun. Mereka mengatakan majnun, yakni muqaddar takdirul kalam huwa majnun. Ya, makna kalamin. Dia majnun, itu Nuh. Kemudian Allah mengatakan lagi, wasdujir, dan Nuh, dia Nuh, usdujir, dihardik oleh kaumnya, diancam, la illam tantahi, latakunanna minal marjumin, pada ayat yang lain, kata Allah. Ya. Kata Allah, tentang kaum Nuh yang mengancam, mengatakan, mereka mengatakan, la illam tantahi, jika engkau tidak berhenti, wahai Nuh, ya Nuh, jika engkau tidak berhenti, latakunanna minal marjumin. Sungguh engkau akan menjadi orang yang dirajam. Jadi sudah dihardik, diancam, akan dirajam, dibunuh. Nah, saat itulah Nuh, fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Disitulah dia berdoa. Dirinya sudah tidak berdaya lagi. Ya, mohon pertolongan Allah. Ya, sampai banjir itu terjadi. Jadi ini, ya, banjir besar itu terjadi. Nuh dan yang bersamanya, dan berbagai pasang dari berbagai ragam hewan yang naik di perahu itu untuk diselamatkan. Ya. Tajri bi'ayunina, perahu itu berlayar dengan pengawasan Allah, dengan perhatian Allah, dengan penjagaan Allah, kemudian Allah, dengan perintah Allah, sampai akhirnya berlabuh, semuanya selamat, banjir mereda. Itu adalah jazaa liman kana kufir, balasan bagi orang yang telah dikufuri oleh kaumnya, yaitu Nuh. Dia dijaga oleh Allah. Ya. Dan balasan atas kaumnya. Balasan atas kaumnya yang telah mengkufurinya. Mereka diadab dengan tufan tersebut. Fa'akhadahumut tufan wahum zalimun. Tufan, yakni banjir besar itu, menenggelamkan mereka, menyesakan mereka dalam keadaan mereka zalim. Balasan atas kekufuran mereka. Dan pertolongan bagi Nuh. Karena dia berdoa fantasir. Maka ditolong oleh Allah dengan itu. Selamatkan oleh Allah. Jazaa'an liman kana kufir. Kemudian Allah mengatakan, walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Sudah sering disampaikan. Ya, dan ini ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa ayat dengan kalimat laqad artinya ada qasam muqaddar, ada sumpah yang ditakdirkan yang mahdhuf, yang ditakdirul kalam wallahi laqad, ada sumpah qasam wallahi demi Allah, lam lamul qasam, qad harfu tahqiq, huruf untuk menunjukkan tahqiq terrealisasinya suatu perkara. Jadi ini adalah taukidat, yakni penguat-penguat kalimat untuk menguatkan maknanya bahwa benar-benar demikian. Jadi demi Allah, wallahi, la, sungguh, qad, benar-benar, taroknaha, tarokna kami, meninggalkan, ha, dhamir ha, kembali ke mana? Ini yang butuh dikaji. Ada kemungkinan ha dhamir ha ini kembali ke kisah Nuh. Dhamir ha ya'udu ala kisati Nuh. Kembalinya ke kisah Nabi Nuh bersama kaumnya. Kami tinggalkan kisah Nabi Nuh bersama kaumnya ayatan, sebagai ayat tanda kekuasaan Allah Ta'ala, bagaimana Allah yang maha besar, yang maha kuasa dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya, yang tiada tandingannya, menolong Rasulnya yang didustakan, yang dikufuri, dengan membinasakan para pendusta tersebut, orang-orang musyrik, orang kafir tersebut dari kaum Nuh, dengan banjir yang besar tersebut yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya, banjir sebesar itu yang menenggelamkan bumi dan semuanya binasa, tidak ada yang tersisa kecuali yang di atas perahu. Subhanallah. Ayat yang luar biasa. Ada kemungkinan dhamir ha kembali ke safinah dzati alwahi wa dusur. Safinah perahu Nabi Nuh, zati alwahi wa dusur, yakni jins as-safinah. Ya'ud ila as-safinah wa jinsiha. Yani kembali kepada safinah, perahu Nabi Nuh, dan jenis perahu itu sebagai suatu jenis kendaraan yang diciptakan untuk dikendarai, mengarungi air, laut, samudra, sungai, ya. Itu adalah pembuatan perahu yang pertama. Safinah, perahu Nabi Nuh, perahu yang pertama di dunia. Yang kemudian asal pembuatan perahu tersebut merupakan ta'lim, pembelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada nabinya Nuh, Allah yang mengajari nabinya Nuh membuat perahu itu. Kemudian Allah menyisakan ilmu pembuatan perahu itu dan jenis perahu itu terus, jenis perahu seperti itu terus tercipta ila yaumin hadza, sampai hari terus ada perahu yang dikendarai di air. Dan pembuatan perahu Nabi Nuh itu yang pertama di dunia. Itulah yang dimaksud. Kemudian tafsir yang kedua ini, walaqad tarakna ayah, kami tinggalkan itu sebagai tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Yang mana yang kita pilih dari dua kemungkinan tafsir itu? Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, berdasarkan kaidah tafsir, jika ada dua tafsir yang tidak bertentangan, tidak kontradiksi, tidak saling membatalkan satu dengan yang lainnya, dalam arti harus dipilih salah satunya. Jika dipilih salah satunya, yang lainnya ya batal dengan itu. Jika tidak seperti itu, ketika dipilih salah satunya tidak menafikan yang lain, yang lain juga bisa dipilih, kemungkinan ini dan itu bisa, maka diambil semuanya. Karena Al-Quran itu memang maknanya dalam, ya, luas. Dan tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan ketika kita artikan, demi Allah sungguh kami benar-benar telah meninggalkan kisah Nabi Nuh dengan kaumnya sebagai ayat, ya. Kemudian kita juga menafsirkannya dengan kami meninggalkan perahu Nabi Nuh, pembuatannya, jenis perahu itu yang terus tercipta, ya, meniru perahu Nabi Nuh sebagai suatu ayat. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Dua-duanya masuk dalam tafsir ayat. Maka bisa ditafsirkan dengan ini dan itu. Bisa ditafsirkan dengan tafsir yang pertama dan yang kedua. Ya. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Maka apakah ada yang mau sadar mengingat ayat itu, mengambil pelajaran ternasehati dengannya dan sadar untuk kemudian beriman. Itu makna fahal min mudzakir. Jadi ada unsur motivasi yang terkandung di sini. Fahal min mudzakir. Apakah ada yang mau sadar? Ada yang mau mengingat ayat ini untuk kemudian ternasihati dengannya menjadi sadar dan beriman kepada Allah Ta'ala, tidak kufur, tidak mengikuti langkah yang ditempuh oleh kaum Nabi Nuh yang kemudian akhir cerita mereka binasa. Dan mengandung unsur perintah tentunya. Yakni hendaknya sadar. Hendaknya ya, seseorang sadar yang mendengar kisah Nabi Nuh bersama kaumnya, mendengar kisah pembuatan perahu tersebut, perahu pertama. Ya, yang dengan itulah selamat Nabi Nuh yang bersamanya di atas perahu itu. Ayat luar biasa, tanda kekuasaan Allah SWT agar mengambil pelajaran darinya, mengingat hal itu, mengingat ayat tersebut, kemudian beriman kepada Allah. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Maka bagaimana azabku dan peringatanku? Yakni maksudnya apa? Bagaimana maksud dari pertanyaan Allah dengan kaif? Kaifnya bagaimana? Ini khabar muqaddam dari kana azabi wa nudhur. Kana azabi, azabi ini isim kana, ya, azab mudhaf ya mutakallim, pembicara yaitu Allah, azabku itu mudhaf ilai, kemudian wa ataf, nudhuri, kalian lihat ada kasrah ya, nudhuri, tapi tidak ada ya mutakallim setelahnya, terhapus. Tapi ya mutakallim itu ada, yang menunjukkan ada ya mutakallim seperti adabi, ada ya mudhaf ilaih setelahnya, yang menunjukkan adanya itu karena ra-nya di kasrah wa nuduri, ya wa nuduri, yani ada ya yang mahdhufa. Nah, sama dengan ya pada azabi. Makanya jangan heran, dok, kenapa kok dikasrah? Bukan kana azabi wa nuduru. Wa nudurun kan? Kenapa? Kenapa kok wa nuduri? Wa nuduri. Ya, jadi kenapa dikasrahkan? Itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ada ya mutakallim yang mahdhuf setelahnya seperti azabi. Ketika ya-nya dibuang, ya, terbaca nuduri. Nah, kemudian khobarnya adalah kaif yang dikedepankan karena ini adalah isim istifham, harus di depan, di awal kalimat, tidak boleh diakhirkan. Nah, sekarang maksud pertanyaan dengan kaif bagaimana, ya, bagaimana azabku dan peringatanku, Ini bukan sekadar pertanyaan begitu. Tapi maksud dari ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir, diantaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengatakan kaifa huna litafkhim wa ta'ajjub. Kaif, pertanyaan bagaimana pada ayat ini litafkhim, untuk membesarkan, ya, membesarkan permasalahan itu, wa ta'ajjub, dan menunjukkan takjub dengan permasalahan itu, yaitu azab dan peringatan Allah Ta'ala. Yani makna al-kalam ma'a'zamal azab wa an-nudhur. Ma'a'zamal azab wa an-nudhur. Yani betapa dahsyatnya azab dan peringatan Allah dengan peristiwa itu, peristiwa banjir besar tersebut, tufan, banjir besar yang menenggelamkan kaum Nuh, kecuali yang di atas zati al-wahi wa dusur, di atas safinah Nuh. Itulah maksud pertanyaan ini, fakaifa kana adzabi wa nudzur, maka bagaimana, yakni bagaimana azabku dan peringatanku, yakni bagaimana dahsyatnya, mengerikannya, betapa dahsyatnya, betapa menakutkannya, agar manusia menjadi takut jika mengingat adab itu, peringatan tersebut, agar mau beriman. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lagi-lagi laqad dan laqad, demi Allah, sungguh benar-benar yassarna, kami telah memudahkan al-Qur'ana, al-Qur'an, lidzikri, untuk jadi zikr, untuk jadi zikr, mudah dalam hal menghafalkan lafaz-lafaznya dan membacanya. Allah mudahkan. Dan itu dirasakan oleh para penghafal Al-Qur'an. Alladzi lahu i'tina bil Qur'an, bi hifdzil Qur'an, qira'atil Qur'an, yang memang punya perhatian untuk mempelajari baca Al-Qur'an, qira'ah Al-Qur'an dengan tajwidnya, qira'ah mujawwadah, qira'ah yang bertajwid, yang qira'ah yang baik dan benar, menghafalkannya, Allah mudahkan mengalir bacaan itu dengan lancar, dengan mudah. Ya. Meskipun tentunya butuh perjuangan, butuh usaha keras. Karena jika tidak dijaga hafalan itu, tidak diulang-ulangi, maka akan hilang. Sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam terhadir yang sahih, ta'ahadul Qur'an, dan perintah itu wajib bagi para penghafal Al-Qur'an, hendaknya kalian menjaga hafalan Qur'an kalian, fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha, karena sesungguhnya hafalan Qur'an itu lebih cepat hilang dari hafalan daripada cepatnya seekor unta lepas dari ikatannya. Jadi jika tidak dijaga, diperhatikan, diulang-ulang siang malam, ya, setiap hari akan hilang. Bagi para penghafal Al-Quran yang telah menghafal Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran, wajib hukumnya menjaga hafalan itu. Haram membiarkannya hilang begitu saja. Illa min udhrin. Kecuali ada udhur. Disibukkan oleh hal-hal yang memang dia ya, tidak bisa menghindari kesibukan itu sehingga ada yang terlupakan dari hafalannya, dimaafkan. Tapi ya, yang jadi masalah adalah jika tidak ada udhur. Sudah menghafalkan Quran kemudian dibiarkan hilang, tidak dijaga tanpa ada udhur. Ini melanggar perintah Allah ta'ahadul melanggar perintah Allah melalui lisan Rasulnya pada hadis tadi, ta'ahadul Quran. Ya. Melanggar perintah Nabi tadi yang hukumnya wajib untuk menjaga hafalan Quran, ta'ahadul Quran. Pada hadis yang telah dibacakan tadi. Apabila diperhatikan, dijaga, terus diulang, dibaca, maka Allah mudahkan. Allah beri kemudahan. Ya. Kan terasa bagi orang yang benar-benar bersungguh-sungguh menghafalkan Al-Quran, Allah mudahkan. Dan itu barokah. Ya. Anda selalu teringat cerita seseorang yang belajar nahu tidak paham-paham. Bingung aja. Tidak paham-paham. Setiap kali belajar nahu bingung. Tidak paham. Pusing dia. Akhirnya dia berhenti belajar nahu, pergi menghafal Quran. Tekuni Al-Quran. Sampai selesai menghafal Al-Quran, dia coba lagi belajar nahu. Setelah itu lancar dan jadi ahli nahu. Barokah. Allah mudahkan dan Allah berkahi. Begitu pula dalam memahami makna-maknanya. Mengilmui makna-makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ini semua masuk dalam kandungan makna. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Ya, kata Sa'di rahimahullah. Walaqad yassarna wa sahhalna hadzal Qur'ana al-Karim. Sungguh demi Allah kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran yang mulia ini. Al-fadhahu lil-hifzi wal-ada. Kami mudahkan lafad-lafadnya untuk dihafalkan dan dibaca. Ya. Dibaca dari hafalan. Wa ma'aniyahu lil-fahmi wal-ilm. Dan kami mudahkan makna-maknanya untuk difahami dan diilmui. Li'annahu ahsanul kalami lafzan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang terbagus dari segi lafaz. Wa asdaquhu ma'nan. Dan paling benar dari segi makna. Wa abiyanuhu tafsiran. Dan paling jelas tafsirnya. Fakullu man aqbala alaihi yassarallahu alaihi matlubahu. Ghayat at-taysir. Maka siapa saja yang memang dia menuju Al-Quran, memberi perhatian serius kepada Al-Quran untuk membacanya, menghafalkannya, mempelajari tafsirnya, Allah mudahkan apa yang dituntutnya, apa yang dia pelajari dengan penuh kemudahan. Ya, mana-mana Al-Quran jadi zikr, pelajaran, meliputi seluruh kandungannya dari segi akidah, tauhid dan yang lainnya, hukum-hukum, halal, haram, kisah-kisahnya. Fahal min muddakir. Fahal min muddakir, maka apakah ada yang mau mengingat, mau mengambil pelajaran, mau sadar. Ya, sama penjelasannya dengan ayat sebelumnya Falmi Mudakir. Ini motivasi, perintah untuk melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.